Aku ki kaget. Bareng aku tekan pendapamu kene lah kok. Eh kuwi sapa neng mburimu kuwi? Kok kaya kowe persis, Gong. Sapa, Gong? Bapak paling kalih wayahe nggih. Eh, putuku sing ngendi? Niki anak kula, Pak. Lho. Sapa? Iwan. Wangsuk mana mangadili nuwe ana sasmintaning sun jagat wasisane ngubadara badra-drada wilujeng Pak slamet tak aku Bagong kula ngaturaken bekti kula katur nggih Bapak tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripe ndayan ana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah, Bapak. Ora kurang kepenak. Nggonku mapan ana ing pendhapamu iki lah kok pendhapa kok saya apik. Pengestune, Pak. Kula ragati. Iya. Pendhapa kok separo gendeng, separo plastik. Membanggakan wong tuwa kuwi. Niki seni, Pak. Ampun diukur perkara elek apike ning niki mergo saka kekuatan kula mung kaya ngoten. Iya. Sing baku keluargamu slamet. Pengestunipun wilujeng, Pak. Kamasgaring bekti kula. Waduh. Kaya ketiban daru aku terus dibasani karo Bagong. Pamujimu, Dik, slamet tek aku. Ana ing pendhapa kene, kula ngaturaken bekti tak tampa pangestune wong tuwa tanpa nono ya, Gong. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Kamas Petruk kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa cah bagus pangestune masmu tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Kejaba saka kowe aku arep takon, Gong. Takon napa, Mas? Sing ngrusak iringan iki mau sapa? Ngerusak sing pundi? Saka gendhing apik-apik kuwi rak karyaku to. Kowe nek arep ngubah-ubah karya iki izin karo aku. Ketoke kok nek jejer ponokawan kok gendhinge alus niku kok ora wangun. Mula terus kula ganti dayae teko. Aku jenenge kowe kuwi apa ora izin karo aku kuwi salah. Nggih kula sakniki izin. Wis telat. Wis muni kok lagi izin. Orang yang madosi sampai niku angel ya. Bagong dalam Pak. Aku ki kaget. Bareng aku tekan pendapamu kene lah kok. Kuwi sapa neng mburimu kuwi? Kok kaya kowe persis, Gong. Sapa, Gong? Bapak paling kalih wayahe nggih. Putuku sing ngendi? Niki anak kula, Pak. Lho. Sapa? Iwan. Lah kok aku ora tau weruh, kula titipke teng panti asuhan kok. Pancen. Bapakne isih, mbokne isih kok titipke ning panti asuhan. Mangane ora ilok, Pak. Ngeri bapak nek ngertos kula niku urip biasa wae kaya ewoh adang terus saben dina. Mergo anak kula siji niki. Wan wonten dawuh. Simbahmu rawuh ngaturke bekti. Yang kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk, Eyang. Putuku cah bagus. Handang lemu kaya ngono. Sesuk meneh nek nyandangi sing apik ya tole. Klambine batik, kathoke sapik kok topine diwalik kaya dengkele atos. Kuwi jenenge ora sopan. Nggih, Mbak. Ayo Pak Demu kae. Pak De kula ngaturaken bekti kula kunjuk, Pak De. Ya. Pengestune Pakde tampan ana ya, Wan. Kula pun dinggo jimat paripe ndaya ana ing kasantosan, Pakde. Wah, kok le iso omong rung suwe kok ya. Pakde Petro kula ngaturake sembah mabekti kula konjo. Ya, Wan tak tampa. pengestune Pak D tampan ana. Kula pundi nggih jimat paripen dene ning kasantosan. Pak D nyuwun duwite. Lho. Ora saru ta. Bapak kula suwuni ra tau ngekeki ya Pak D. Bagong, dalem Pak. Kaget atiku. Ora kaya adat sabene. Kowe kuwi biasane nek butuhke bapak mesti sowan ning Karang Kadempel, ning kok kowe nyebar layang. Kowe nang layang mbok tulisi nek to dina iki bapak mbok aturi rawuh ana ning pringapus kene. Ana wigati apa? Ana wigati apa, Gong? Ana wigati apa, Gong? Kok kaya wigati banget. Koyono sing wigati sing arep tok kandhakake. Iki ngene ya, Pak. Nyuwun ngapura aku wis ora basa. Gandeng wis alam-alaman antaraning bapak karo anak. Aku arep ngomongake sing dadi tekadku, Pak. Tekadmu sing piye? Aku ki wah piye ya, Pak, arep omong iki? Rasa wedi wong aku ki bapakmu, nek ana apa-apa aku mesti bantu karo kowe. Sebab iki nek miturut aku ora mung perkaraku dhewe ning iki uga perkarane bapak, perkarane Gareng karo perkarane Petro. Saora-orane sok nek kene iki dadi bapak ki tak dadekke cleaning service. Dengkle atas yo bapakne dadek cleaning service ora. Paling ora direktur, Pak. Iya. Lah ngopo to areng ngopo to? Susah aku, Pak. Susah siji mikir lakon. Loro lek ku areng ngomong iki piye? Wis ora usah pikirin ngringo, Gong. Tok kandhake piye? Aku ki nyelengi wis suwe lho, Pak, wis 20 taun. Nganti entuk papan panggonan sing jembar kaya ngene iki mergo lek ku adus keringet, sikil tak nggo sirah, sirah tak nggo sikil. Pamreku apa? Aku mung kepengin gawe ya kuwi wujude papan sing iso dienggo nyambut gawe para masyarakat. Papan sing dienggo nyambut gawe para masyarakat tegese kowe arep yasa apa tole? Apa ya jenenge nek basa Jawane iki? Babrik. Babrik iki aku wis tau rono, Tru. Heeh. Tegese piye? Kuwi lho pokoke dienggo nyambut gawe para wong-wong Karang Pradesan kene mergo ngene, Pak. Aku duwe niat kaya ngene iki nggonku duwe rasa tresna karo sanak kadang tangga teparo, mitra kawruh lan sapiturute. Hah. Wis terus-terang wae ya, Pak. Aku arep gawe papan dienggo nyambut gawe para wong-wong kuwi. Neng papan kene mbuh mengko dadine wujute apa kuwi urung terencana ning pikiranku. Iya. Apik kuwi apik. Mergo ngene, Pak. Tare wangi kaya ngene iki nggonku duwe rasa peduli karo kiwa tengenku karo sanak kadang mitra kawruhku. Aja mung padha meneng wae nyadong karo welasing Gusti aja. Ning wong ki diwenangake budidaya. Wong sing tanpa pambudidaya kuwi nek mung arep ngenteni nugraning Gusti ambok taunana windanana ora bakal kelakon. Anane kanugrahan iki mergo menungsa budidaya sinar tandonga nyuwun kanugrahaning sing gawe urip lumantar kabisane dhewe-dhewe. Ha yo bener. Nah, mula Kang Sangka kuwi papan sing jembar iki ora arep tak nggo gawe omahku sing magrong-magrong sing apik ora, Pak. Ning papan iki arep tak nggo gawe papan supaya para masyarakat kawula ku iso nyambut ning nyambut gawe ning kene iso dadi sarana pangupa boganing para kawula, Pak. Apik kuwi apik, Bagong. Lah kok luhur temen gegayuhanmu? Nggih, Pak. Apik. Sesuk masyarakat kiwa tenganku ya didaftarke lho, Gong. Masyarakatku ya didaftarke lho, Gong. Kowe rasa kuwatir, Tru. Rasa kuwatir, Reng. Kabeh mengko bakal tak tampung, aja kuwatir. Mergo iki milike masyarakat bersama supaya iso golek pangupa boga. Ha. Gegayuhanku sing kaya ngono mau bapak nayogyane menapa mboten, Pak? Sing jeneng wong tuwa nek weruh karo tumangkare anak sing duwe pikiran kaya ngono kuwi anane bapak ming manut, anane bapak ming seneng. Berarti bapak nyarujuki. Ya, aku sarujuk. Wah, matur nuwun, Pak.